tunanganku. Cincin di jari manismu, tandanya kau dah setuju. Ayah dan juga ibu penuh restu, harapan tinggi menggunung. Hidupku kan bersamamu. Tetapi kini harapanku kecewa, tali pertunangan terputuslah sudah. Istana cinta yang akan aku bina kau robohkan, hancurlah. Kau pergi berpaling tiada, menangis, menangis sayang. Apakah salah dan dosa? Kenangkan di hari pertunanganku, cincin di jari manismu, tandanya kau dah setuju. Ayah dan juga ibuku dan penuh restu, harapan tinggi menggunung. Hidupku kan bersamamu. Tetapi kini harapanku kecewa, tali pertunangan terputuslah sudah. Istana cinta yang akan aku bina kau robohkan, hancurlah. Kau pergi berpaling tiada, luka. Menangis, menangis sayang. Apakah salah dan dosa? Apakah salah dan dosa?